السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله إياكم مبارك فيكم. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dari kitab Al-Wajiz. Setelah sebelumnya kita membahas tata cara membersihkan, mensucikan kulit, bangkai dan beberapa faedah yang berkaitan dengannya. Sebelum kita melanjuti pelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah. Yang pertama, apabila ada hal yang ingin disampaikan oleh para muslimat di belakang, silakan menuliskan pada kertas, ya. Insyaallah nanti dinaikkan, ya, atau dilemparkan aja dari belakang. Enggak masalah, ya. Tulis, dilempar aja kertasnya ke depan, dimaklumi insyaallah. Yang kedua, ini memang penting untuk diingatkan terus, dan ini khusus untuk kaum muslimat, dan ini tidak hanya di Aceh saja, ya, tapi juga berlaku di tempat-tempat yang lainnya, bahwa muslimat yang memakai cadar apabila kajian duduk bersama muslimat lainnya dan tidak terlihat oleh kaum laki-laki, seyogianya membuka cadarnya. Nah, seyogianya membuka cadarnya. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, tiada lelaki yang melihatnya karena sudah ada hijab. Seandainya ada orang yang berusaha mengintip, maka ya, dia yang berdosa, bukan wanita tersebut. Yang kedua, agar adanya keakraban, saling kenal di antara muslimat. Karena di antara tujuan utama kita menghadiri majlis ilmu agama, selain menambahkan ilmu dan meningkatkan iman, adalah memperbanyak teman, ya. Sehingga kita saling kenal, saling nasihat menasihati, saling silaturahim, saling mengeratkan ukhuwah di atas iman, dan semoga menjadi sumber syafaat, ya, sesama kita di hari kiamat kelak. Yang ketiga, agar tidak memunculkan keraguan di hati sebagian muslimat yang lainnya. Apalagi jika ada seorang wanita setiap ikut kajian tidak buka cadarnya. Dan tak jarang kita mendengar berita ada orang-orang yang memang sengaja masuk ke lingkungan wanita menggunakan cadar dan dia laki. Jadi kalau ada seorang muslimah setiap ikut kajian sedangkan dia duduk di tengah-tengah muslimah enggak pernah buka cadar, ya, orang lain pasti akan tidak nyaman dengannya. Baik, ya, ini sekedar nasihat. Baik, berikutnya ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, tathhirul ina'i idza walagha fihi al kalb. Tathhirul ina' idza walagha fihi al kalb. Cara mensucikan bejana yang telah dijilati oleh anjing. Terkait najis tidaknya anjing, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena kita sekarang sudah berada di pembahasan tata cara mensucikan benda najis atau benda yang ternajisi dengan suatu najis. Adapun hal-hal yang najis, ini sudah berlalu pembahasannya. Telah kita sebutkan di sana khilaf di antara ulama, apakah keseluruhan anjing itu najis, mencakup air liur, ya, keringatnya, atau seluruh anggota tubuhnya, ataukah hanya air liurnya saja. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, berikut ini cara mensucikan bejana yang telah dijilati oleh anjing. Baik, Akhuna Syawal punya kitab? Punya? Boleh, mau baca? Fadhal, fa'al. Antum maju lagi depan sini. Barakallah. Ayuh, tathhirul ina. Tathhirul asya'i shaghira. Ha? Di pendek mana setelah tentang kulit. Coba lihat. Nah. Setelah judul asya'i shaghira. Oh, masya Allah. Beda, ya? Antum al-wajiz ni. Ya, beda susunan, ya. Antum bawa kitab, ya? Mau baca? Fadhal. Konsekuensi bawa kitab, ya? Nahunya sampai mana? Belajar nahu selama ini? Lancar. Yang penting belajar. Terakhir, belajar apa? Tamimah. Nahu muyassar. Nahu. Fadhal. Tadhirul ina'i idza balagha fihi al-kalb. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Tahuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalb, ayaghsilahu sab'a maratin ula hunna bil turab." Naam, ahsan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikan bejana salah satu di antara kalian yang telah dijilat oleh seekor anjing adalah ia mencucinya sebanyak 7 kali dan kali pertamanya menggunakan tanah. Hadis ini hadis ma'ruf dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa suatu bejana yang telah dijilat oleh seekor anjing, baik ada air ataukah tidak, ya, maka bejana tersebut, ya, wajib disamak. Ya, wajib disamak. Bagaimana caranya? Disamak dengan 7 kali dicuci. Dan yang pertamanya menggunakan tanah. Mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita, apalagi yang menghafal hadis ini yang datang dari Abdullah bin Mughaffal. Karena semakna ini datang dari Abdullah bin Mughaffal. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum aw idza walagha al-kalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa ashiruhu thaminata bitturab. Apabila seekor anjing menjilat suatu bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali dan yang ke-8 kalinya menggunakan tanah. Ini membingungkan. Kenapa? Karena di hadis ini Nabi menyebutkan yang pertama kalinya menggunakan tanah. Yeah. Dan menunjukkan apa? Jumlahnya dicuci 7 kali. Ini sisi yang membingungkan yang pertama. Sisi kedua yang membingungkan, di dalam hadis Abdullah bin Ghaffal menyebutkan tanah itu di kali yang ke-8. Sedangkan di hadis ini di kali pertama. Jelas sisi yang mengesankan adanya kontradiksi antara dua hadis ini. Bang Jun, hadis Abu Hurairah menyebutkan cara mensucikan bejana yang telah dijilat oleh seekor anjing bagaimana? Cuci 7 kali. Ahsan, yang pertama dengan tanah. Kalau hadis Abdullah bin Mughaffal 7 kali dengan tanah. Sisi yang mengesankan adanya kontradiksi ada dua sisi. Yang pertama menggunakan tanah. Sama-sama menggunakan tanah. Udah ngopi dari sore, Bang? Hah? Ah, sisi yang pertama hadis Abu Hurairah menyebutkan tanah di awal. Di awalnya. Sedangkan hadis Abdullah bin Ghaffal di terakhir. Sisi yang kedua yang membingungkan jumlahnya. Hadis Abu Hurairah secara zahir menunjukkan jumlahnya berapa? 7 kali. Sedangkan hadis bin Abdullah bin Ghaffal 8 kali. Sebagian ulama hadis di antaranya Imam Daraqutni menyebutkan hadis Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat Imam Muslim adalah hadis yang mu'al. Hadis yang mu'al. Karena memang ada beberapa hadis dengan jumlah yang sangat sedikit yang dimu'alkan oleh ahli hadis, bukan Syekh Albani tapi ahli hadis sekaliber Imam Daraqutni yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Nah, kalau kita berpegang dengan pernyataan Imam Daraqutni ataukah lain yang memualkan hadis tersebut, maka selesai masalahnya. Ya, tidak membingungkan lagi, karena satunya ya terjadi kelemahan pada sanadnya. Tetapi sebagian ulama mempertemukan dua hadis yang mengesankan adanya kontradiksi di antara keduanya dengan cara yang pertama bahwa kedua-duanya dicuci menyebutkan ya, 7 kali. Ya, hanya saja Nabi sebutkan yang ke-8 yang menggunakan tanah sebagai salah satu dari jumlah yang dicuci, ya. Sehingga mengesankan seakan-akan dicuci sebanyak 8 kali. Ini jadi yang pertama. Kedua, mereka menjamak bahwa penggunaan tanah itu diberikan takhir, pilihan, boleh ya di salah satu dari 7 kali tersebut, baik di awal, di pertengahan, ya, ataukah yang terakhir. Nah, dan boleh juga ya di pertamanya, dan itu yang lebih utama karena berakhir dengan kebersihan. Demikian jamak yang disampaikan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini. Baik, kesimpulan dari hadis itu menerangkan kepada kita bahwa suatu benda yang telah dijilat oleh seekor anjing ya, harus disamak dengan cara yang seperti ini. Baik itu bejana dan selain bejana dari benda. Jelas? Antum menggunakan sepatu, anjingnya menjilat sepatu antum, maka wajib disamak dengan cara yang seperti ini. Apakah boleh tanah diganti dengan selain tanah? Apabila selain tanah tersebut diketahui dapat membersihkan benda tersebut seperti halnya tanah. Sebagian ulama mengatakan, seandainya dipastikan bahan selain tanah dapat menghilangkan kuman dan kotoran yang ada pada najis air liur anjing tersebut seperti tanah, maka boleh digunakan. Karena illa tanah adalah untuk membersihkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Penyebutan tanah di sini memang khusus karena di masa Nabi ada hal-hal yang bisa membersihkan, ya, seperti daun bidara. Itu sama halnya dengan sabun di masa ini, ya, dan selainnya. Tetapi hanya tanah yang Nabi sebutkan. Kemudian para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Abdullah Al-Basam, dengan datangnya medis modern dan alat-alat modern di masa sekarang, maka mereka melakukan penelitian terkait air liurnya anjing. Maka mereka menyatakan bahwa kuman atau kotoran serta penyakit yang ada pada liur anjing itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah, apalagi suatu bejana yang akan digunakan lagi untuk makanan atau minuman, karena di dalamnya terdapat penyakit-penyakit, kuman-kuman yang bisa mematikan. Itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam di dalam Syarah Umdatul Ahkam Taisirul Alam, menukilkan pernyataan sebagian medis di masa kini. Jika memang demikian, maka ini menunjukkan salah satu dari tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menyenerangkan kepada kita bahwa Islam tidak hanya datang menjelaskan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga menjelaskan hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan dan nyawa kita. Maka ini menerangkan kepada kita Islam adalah agama yang sempurna. Nah, baik, pertanyaannya, Akhuna Bayu, mana Bayu? Ada, udah pulang. Nah, baik, apabila suatu bejana yang berisikan air dijilat oleh seekor anjing, maka bagaimana cara menyamak air tersebut, Bang Jun? Hah? Kalau sedikit airnya dibuang. Kalau banyak? Kalau banyak tergantung jumlahnya. Kalau dia jumlahnya banyak, tidak masalah. Berarti disamak atau tidak airnya? Tidak. Pertanyaannya berarti salah. Ya, gimana menyamak air? Sedangkan menyamak benda aja menggunakan air. Air tersebut dibuang dan ternajisi dipastikan. Gak ada istilah banyak sedikit, karena yang namanya bejana itu kecil. Kecuali airnya, air laut, air sungai, atau bak yang sangat besar. Yang namanya bejana, ya, air yang sedikit. Barakallahu fiik Bang Jun. Baik, yang ketiga, istamir. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, ya, bagaimana dengan anjing yang dipelihara untuk berburu, ya, atau menjaga kebun, ya. Terjadi khilaf di antara ulama, apakah mengambil hukum keumuman anjing ataukah mengambil hukum anjing berburu yang air liurnya menjadi tidak najis dengan ayat Allah di awal-awal surat Al-Maidah, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, yang ketiga, fadhal akhi, dihidupkan mic. Tathhiru thawbi idza asabahu damun hayd. An Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat idana yusibu sawbaha min damil hayd hayd kayfa tasna wa qala tahuttu thumma tatrusu bil ma'i thumma tadha'uhu Naam, ahsan. Yang ketiga, tathhiru thawbi idza asabahu damul hayd. Cara mensucikan baju yang terkena darah hayd. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari Asma, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Pernah suatu ketika seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apabila pakaian salah satu di antara kami terkena darah haid, maka bagaimana ia mensucikannya?" Beliau pun menjawab, "Tahutuhu tsumma taqrusuhu bil ma." Ia mengeroknya dengan dikerok. Kenapa? Karena seringnya darah tersebut telah kering ya. Kemudian disiram dengan air. Thumma tanbahuhu thumma tusalli fih. Kemudian ia memercikkannya dengan air, kemudian dia salat menggunakan pakaian tersebut. Pakaian tersebut Nabi tidak mengatakan harus ke kering dulu pakaian tersebut, karena dengan itu, dengan cara yang seperti ini, air tersebut telah baju tersebut telah suci. Kemudian kata Syekh, "Wa in baqiya ba'da dhalika atharu fala bas." Seandainya masih tersisa bekas darah haid tersebut, ya, karena memang tidak bisa dihilangkan 100%, maka ini tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena Nabi katakan dikerok, kemudian cuci dengan air, kemudian dipercikkan. Dan cara yang seperti itu tentunya tidak akan sampai menghilangkan hingga warnanya 100%. Pasti makin masih tersisa walau sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Khawlah binta Yasar qalat, wa sarah wanita Khawlah bintu Yasar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thabun wahid." Saya tidak punya baju kecuali satu. Maka para wanita ya, berzuhudlah ya, dan bersabarlah ya, serta selalu bersyukur kepada Allah. Lihat ini, ada di antara sahabiat yang tidak punya baju kecuali satu. Ya, bayangkan ya, hidup bertahun-tahun bajunya cuma satu. Padahal mereka penegak tauhid dan penegak sunnah. Ya, tidak punya baju kecuali satu. Nah, bahkan Syekh Mu'bir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis yang melahirkan seluruh ulama Yaman saat ini yang masih hidup dan beliau sudah wafat, yang selalu terlihat menggunakan jubah-jubah mewah dan bagus ya, beliau menyampaikan, "Seandainya ya, tidak ada hadiah, aku tidak memiliki dan tidak mampu memiliki baju-baju yang seperti ini." Ya, jauhnya mereka atau ujian dari Allah kepada mereka ya, sehingga ya, berada di atas kemiskinan. Wa ana ahyadhu fi, dan aku adalah wanita yang haid menggunakan baju tersebut, karena di masa itu belum ada pembalut seperti yang ada di masa sekarang, sehingga keumuman wanita yang mengalami haid pasti darahnya ya mengenai bajunya ya, berbeda dengan wanita di masa sekarang yang sudah ada pembalut dan yang semisal dengannya. Maka Nabi SAW pun menjawab, dan sebelumnya ini menerangkan kepada kita bahwa seorang wanita walaupun dia dituntut untuk memiliki sifat malu, tetapi seyogyanya sifat malu yang ada pada dirinya tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu agama. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi cara mandi junub dan cara mandi haid, setelah itu di akhir hadis tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Khairun nisa'i nisa'ul ansar, la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka adalah wanita-wanita yang super malu, yang memiliki sifat malu yang sangat kuat. Tetapi sifat malu yang sangat malu mereka yang sangat kuat tersebut tidak menghalangi mereka menuntut ilmu agama, belajar. Ini menerangkan kepada kita bahwa wanita-wanita di masa itu menuntut ilmu agama. Maka seyogyanya bagi kita kaum suami untuk membawa istri kajian. Seandainya ya, suatu kajian tidak bisa kita hadiri bersama, karena kalau kita dan istri ikut hadir ada hal yang terbengkalai atau anak-anak kita akan mengganggu orang lain, maka gantian. Kita di Yaman itu gantian menuntut ilmu ya, waktu itu. Para menuntut ilmu agama di Yaman itu gantian menuntut ilmu dengan istrinya. Ya. Ketika Syekh Abdul Rahman Al-Adini memberikan kajian khusus untuk kaum muslimat, jika saya enggak salah ingat hari Rabu dan suatu hari yang lainnya, Maka suami-suami mereka di jam itu menggendong anak-anak mereka, gantian menuntut ilmu agama dengan istri mereka. Dan seorang suami itu dikatakan menjadi seorang suami dan serius mencintai istrinya tatkala dia menuntun istrinya ke majelis ilmu agama. Yang sampai antum semangat menuntut ilmu agama, tiap hari ikut kajian, tapi istri seminggu sekali aja enggak belajar khusus. Antum belum menjadi pemimpin. Karena makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Makna pemimpin di sini kata Asy'idi, Syekh Abdul Rahman Asy'idi dalam tafsir Taisir Karim Rahman beliau, adalah dia menuntun istrinya ke ilmu agama. Menuntun istrinya untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan memberikan nafkah kepada mereka. Jadi bukan sekedar dia, karena dia memegang tongkat komando dalam rumah tangga, bukan itu. Mana ar-rijaluna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tetapi karena dia menuntun istrinya ke ilmu agama, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan menginfakkan harta untuk mereka. Ya. Dan seorang suami belum dikatakan cinta kepada istrinya sampai ia menuntun istrinya menuntut ilmu agama. Oleh karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau, allimuhumul khair wa adibuhum, ajarkan mereka ilmu agama. Kalau enggak punya ilmu, bawa mereka menuntut ilmu. Kalau ada kajian-kajian musliman khusus, usahakan di hari itu, di jam tersebut, antum yang menjaga anak-anak. Antar istri menuntut ilmu agama. Minimal seminggu sekali atau dua kali, istri bisa menuntut ilmu agama dengan fokus. Karena suami yang sudah membantu dia dengan menjaga anak-anaknya di rumahnya. Jangan egois. Jangan egois jadi seorang suami. Ini suami egois yang seperti ini. Kalau dia ikut kajian, maunya istrinya menjaga anak-anaknya. Tapi giliran istrinya mau ikut kajian, dia tidak rela membantu istrinya untuk bisa fokus menuntut ilmu agama. Ini suami yang tidak cinta kepada istrinya. Suami yang egois seperti ini, walaupun sudah lama kenal sunnah. Tidak demikian dengan Nabi dan para sahabat kita. Nabi punya jadwal khusus dua kali seminggu untuk istri-istri para sahabat Nabi. Yang dihadiri hanya istri-istri para sahabat Nabi. Di sana itu para sahabat menjaga anak-anak mereka, gantian menuntut ilmu agama bersama Nabi dengan istri mereka. Padahal di kajian-kajian umum Nabi, muslimat juga hadir. Bahkan salat lima waktu pun terkadang mereka ikut berjamaah. Bersamaan itu Nabi memberikan waktu khusus untuk mereka menuntut ilmu agama. Karena kaum wanita adalah ummul madrasah atau al-madrasatul ula, sumber pendidikan utama anak kita. Karakter ilmu, maklumat anak kita itu akan terbentukkan dengan istri kita jemaah. Dan istri kita, kita yang menuntunnya. Kalau kita enggak punya ilmu agama dan tidak juga mengantar istri kita menuntut ilmu agama, maka dengan apa dia akan membina anak kita? Dan apabila anak kita tidak terbina dengan ilmu agama, mungkinkah dia akan menjadi orang yang Nabi katakan awwaladin salihin yad'ulah, anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya dengan kebaikan. Nah, usahakan minimal seminggu sekali atau dua kali antum gantian jaga anak-anak di rumah. Antar istri atau anak-anak gadis antum hadir di majelis ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Qala, maka Nabi pun mengatakan, fa idza taharat faghsili mawdhi'ad dam. Atau fa idza taharti faghsili mawdhi'ad dam. Apabila kamu sudah suci dari haid, maka bersihkanlah tempat haid darah tersebut. Ini baju baju yang terkenai darah. Tsumma shalli fi. Kemudian silakan kamu salat menggunakan baju tersebut. Coba bayangkan jemaah, kemiskinan yang menimpa sahabat di masa itu. Karena bajunya cuma satu seumur hidupnya. Bertahun-tahun hidup hanya menggunakan satu baju. Sehingga ketika haid, darah haid tetap di baju tersebut. Begitu telah suci, maka baju tersebut dicuci, disiram dalam keadaan masih basah, ya. Dan dia memakainya dalam keadaan baju tersebut masih basah. Enggak punya pakaian lain, tapi tidak menghalangi mereka untuk hadiri majelis ilmu agama. Nah, karena memang majelis ilmu agama, ya, adalah majelis yang penuh dengan kebaikan dan keindahan. Qalat, maka wanita tersebut pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj athar, walaupun bekas darahnya masih ada. Bukan darah, ya, beda darah, beda bekas darah. Nabi menyatakan, yakfikil ma wa la yadhurruki atharuh, cukup kamu siramkan air, kamu cuci dengan air, tidak mengapa walaupun masih tersisa bekasnya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini juga menjawab pertanyaan sebagian orang yang bertanya, bagaimana hukum pakaian anak-anak yang setelah dicuci masih ada bekas kotorannya. Sebagian orang dengan keekstremannya menyatakan harus hilang. Ya kalau harus hilang, harus digunting celana anak-anak itu. Ya, atau dibuang. Berarti tiap hari celana anak-anak yang buang beol di celananya harus digunting bagian itu. Karena warna itu gak akan hilang. Sulit bisa dihilangkan. Ya. Warna kotoran masih tetap ada. Ini menunjukkan kepada kita benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusr, agama ini mudah. Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seseorang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali dia akan KO ujung-ujungnya. Ya kalau seperti itu prinsipnya, setiap hari dia harus buang satu celana, buang satu celana, buang satu celana. Atau dia harus mencari sabun yang memang bisa membersih. Ada memang sabun yang bisa, ya, kalau dulu namanya sabun apa namanya itu? Tebal, ha? Tak, enggak usah sebut merek, sebutannya. Sabun apa sebutannya? Ha? Iya, batangan. Sabun ala bahasa orang Aceh dulu sebutkannya apa kalau anu? Sabun B. Sabun B, ya. Batang itu warna hijau dia, tebal besar dia. Itu kalau nyuci baju sekolah bagian kerah, ya, kalau enggak pakai sabun itu dulu enggak bakal hilang warna hitamnya. Sabun apa sebutannya, Bang Barung? Sabun telek. Sabun telek. Kayaknya bukan itu deh. Itu mungkin ya yang di masa kecil anak. Sebutan satu lagi ada? Sampan. Sampan bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Aceh apa sebutannya? Sabun. Sabun B, ya. Sabun B yang tebal itu kan? Ya, sabun B. Bukan, dia peta sabun B yang menggumpal itu. Hah? Al-Muhim, ya. Jadi tidak mengapa, ya. Ini kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang dibolehkan, ya, dalam Islam tidak mengapa. Kenapa kita menyulitkan manusia? Ad-dinu yusr, agama ini mudah. Tapi mudah bukan dengan hawa nafsu kita, dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan. Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seseorang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali ujung-ujungnya dia akan KO. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti sebagian orang ketika puasa katanya enggak boleh nelan ludah sedikit pun, akhirnya, ya, selalu meludah. Kering mulutnya, dia sendiri yang kau. Makanya tak jarang kita lihat orang baru di jam 3 wajahnya sudah seperti, ya, singa merahnya. Hausnya luar biasa. Itu tadi sedikit pun dia enggak berani menelan ludah. Akibat buruknya yang lainnya suka meludah sembarangan. Nah, kalau memang harus hilang warnanya, ini akan memberatkan manusia, apalagi sebagian orang tidak memiliki kemudahan memiliki sabun ketika mencuci. Ya, kalau menggunakan air tanpa sabun otomatis bekasnya enggak akan hilang warnanya, ya. Dan air adalah sumber utama kesucian. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an tahura. kami turunkan air dari langit sebagai bahan kalian bersuci. Dan ini hadis Nabi cukup jelas. Sampai wanita ini karena mengganjal di hatinya mengatakan, ya Rasulullah ilam yakhruj atharu, wahai Rasulullah kalau bekasnya belum hilang bagaimana? Karena kalau disiram, dicuci dengan air tanpa menggunakan sabun, ya pasti bekasnya masih ada. Maka Nabi katakan, yakfikil ma', cukup kamu menggunakan air. Wala yadhurruki atharu, tidak membahayakan kamu bekas darah haid tersebut. Ya tentu ya kalau bisa dihilangkan alhamdulillah. Ya. Tetapi untuk mengharuskan kepada manusia sehingga mengatakan belum suci dan sebagainya, nah ini ya menyulitkan manusia dalam hal yang Islam telah memberikan keringanan. Nah. Baik, berikutnya yang keempat. Fadhal. Tahiru zaili sawbil mar'ati an ummi walid li Ibrahim bin Abdul Rahman bin Aufin annaha sa'alat Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makani al-qadi faqalat ummu Salamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tathhiruhu ma ba'dahu. Ahsan. Baik, yang keempat, tathhiru dhaili thawbil mar'ah, cara mensucikan, membersihkan ekor baju wanita. Gimana maksudnya ekor baju wanita? Karena namanya wanita menggunakan pakaian yang sampai menutup seluruh anggota tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya. Dan di masa itu keumuman wanita tidak memiliki kemudahan memiliki kaos kaki. Walaupun sudah ada kaos kaki di masa itu, tetapi tidak semudah hari ini. Bahkan keumuman pakaian di masa itu masih seperti orang yang umrah. Ya. Pakaian berjamit, gamis, itu enggak semua orang memilikinya di masa itu. Ya. Tidak semua orang memiliki pakaian yang berjahit. Dan yang namanya wanita memakai pakaian yang menutupi auratnya dan kaki bagian dari aurat. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa seorang wanita memanjangkan pakaiannya shibran, sejengkal dari kakinya untuk menutupi kakinya. Nah wanita ini, ada seorang wanita ibunya Ibrahim bin Abdurrahman. Ibu seorang anak li Ibrahim, ya mungkin ya budak, karena budak sahaya seseorang jika melahirkan anak untuk tuannya maka dia menjadi ibu bagi tuannya. Nah, maka anak tersebut adalah anak dia sekaligus sebagai tuannya. Bin Abdurrahman bin Auf, bahwa wanita tersebut bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini imra'atun utilu dhaili, aku adalah wanita yang memanjangkan ekor pakaianku. Wa amshi fil makanil qadir, dan aku sering berjalan di tempat yang banyak najisnya, kotoran." Faqalat, maka Ummu Sulaim menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yutahhiruhuma ba'dah." Itu tersucikan dengan tanah yang engkau ya yang mengenai bajumu setelah itu. Ya, kecuali memang dari awal sampai akhir semuanya kotoran. Ya, tapi kalau terkena kotoran kemudian dia berjalan lagi sepanjang jalannya tersebut adalah tanah yang bersih dan suci, dan hukum asal pada tanah adalah kesucian, maka terbersihkan dengan tanah tersebut. Ini menerangkan kepada kita bahwa tanah pun bisa mensucikan benda najis. Tapi ini khusus untuk ekor pakaian. Yang pulang dari sini berarti ya tanah boleh digunakan untuk cuci baju keseluruhan. Mutakhirlah sekali pakai tanah. Ini khusus untuk ekor pakaian. Tapi alhamdulillah di masa sekarang mungkin seorang wanita bisa memakai rok atau pakaian yang tidak harus dia panjangkan satu jengkal setelah kakinya dengan adanya kaos kaki yang tebal. Sehingga kakinya tidak terlihat ya, dan tidak menimbulkan fitnah ya, mungkin roknya bisa sekakinya, karena rok ya, pakaian wanita walaupun sepanjang kakinya sebelum dia berjalan mungkin tidak akan tersingkap ya, kalau tidak lebih dari satu jengkal, tetapi begitu dia berjalan maka akan memperlihatkan kakinya. Nah, dengan adanya kaos kaki yang tebal itu bisa menjaga auratnya dari pandangan kaum laki-laki. Baik, ini salah satu dari kemudahan agama kita. Mungkin tidak terbayangkan bagi kita yang hidup di masa modern yang seperti ini, tapi hal yang seperti ini sangat meringankan beban wanita yang hidup di masa itu, yang hidup di tengah-tengah padang pasir ya, atau ya, kondisi negeri mereka ya, penuh dengan debu ya, penuh dengan debu ya, berbeda dengan kita ya, berjalan di tempat yang bersih ya, tidak banyak kotoran, dan ya, wanita pun mudah memiliki kaos kaki yang tebal dan hal-hal yang lainnya. Nah, baik, yang kelima, silakan. An Abi Sa'id Khalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusallu min baulil jariyati wa yurashshu min baulil ghulam. Ahsan. Cara mensucikan baju yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Artinya dia belum mengkonsumsi selain ASI. Ini syaratnya. Dari Abi Samah Khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurashshu min baulil ghulam." Kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Sedangkan kencing bayi laki-laki itu cukup dengan dipercik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang wanita membawa bayinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijri. Kemudian Nabi meletakkan bayi tersebut dalam pelukannya. Pelukannya. Fabala fi thawbi. Kemudian bayi tersebut kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atba'ahu ya, fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu wa lam yaghsilhu. Nabi meminta air, kemudian Nabi memercikkan air ke bajunya dan tidak mencucinya. Jika ada yang bertanya, kenapa dibedakan kencing bayi wanita yang masih menyusui dengan kencing bayi laki-laki yang tidak mengkonsumsi kecuali ASI? Jawabannya karena Nabi telah membedakan. Jawabannya karena Nabi telah membedakannya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, secara nas tidak tersebutkan. Tetapi sebagian ulama ada yang mulai meraba dan menebak hikmahnya. Sebagian ulama menyebutkan ini untuk meringankan kita. Karena keumuman orang, terlebih lagi orang Arab di masa itu, lebih senang, lebih menyukai bayi laki-laki daripada bayi wanita. Sehingga bayi laki-laki sering dibawa ke sana kemari. Berbeda dengan bayi wanita. Sering bayi laki-laki lebih sering digendong daripada bayi wanita. Maka dengan ini akan memberikan keringanan kita. Keringanan kepada kita. Karena kalau ya harus cuci setiap terkena air kencing ya, maka ini akan memberatkan. Nah, ada pula sebagian ulama menyatakan bahwa zat ya, atau sifat air kencing bayi wanita ya, itu loh berbeda dengan sifat kencing bayi laki-laki, di mana kencing bayi wanita itu lebih memancar ya, atau lebih menyebar ketika keluar ketimbang kencing bayi laki-laki. Baik, alhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membedakannya. Ya. Baik. Pertanyaannya, apabila seorang bayi yang berumur 1,5 tahun kencing di baju kita, maka bagaimana cara mensucikannya? Abdul Aziz, sudah azan belum? Belum ya? Bagaimana? Hah? Apa pertanyaannya? Masya barakallahu fik. Naam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Letter wahyu. Cuci biasa. Umum jawabannya tanpa rincian dan syarat. Syarat pertama, bayi tersebut belum mengkonsumsi selain ASI. Syarat kedua, bayi tersebut bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Nah, karena ada mungkin aja ada bayi umurnya baru 1 tahun tetapi sudah mengkonsumsi selain ASI bersamaan dengan ASI. Barakallahu fik. Mudah-mudahan dianugerahkan lagi bayi buat kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang keenam. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sisa waktu ini masih ada. Saya persilakan. Ibu-ibu ada pertanyaan silakan ditulis. Naam. Percikan tadi Ustaz, gimana sebenarnya percikan itu? Menyiramnya atau kalau bahasa cerdik itu ya, sudah membersihkan? Masya Allah. Baik, barakallahu fik. Ya. An-nadhah itu kata para ulama adalah mengambil air ya dengan tangan. Sisa air yang ada di tangan itu yang disebut dengan nadhah, memercikkan. Ya. Berbeda dengan cuci. Cuci itu as-sabt, menuangkan air, menyiram. Ini memang menyiram lebih bah? Lebih banyak. Ya, bahasa Aceh percik. Jelas ya? Nah, dipercikkan dengan tangan. Berbeda dengan mencuci. Kalau mencuci ada asap, dialirkan air, dituangkan, ya, disiram. Itu namanya ghasala yaghsilu. Barakallahu fik. Meskipun secara logika enggak bersih. Ya? Meskipun secara logika enggak bersih. Iya, tapi khusus ingat kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Kalau kencing orang lain ya enggak cukup dibersihkan. Jangan kencing orang dewasa, jangankan kencing orang dewasa, kencing bayi wanita yang belum mengkonsumsi selain ASI saya harus dicuci. Tidak boleh dipercik. Nah, tidak cukup dengan dipercik. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan dari mana nih? Apa? Dari YouTube. Bagaimana kalau suami yang tidak pernah mau diajak ke kajian? Karena adanya keterbatasan seorang istri untuk memberikan penjelasan tentang ilmu yang diperoleh dari kajian. Jadi kadang suka berdebat. Syukran. Yang pertama, ini nasib anti ya. Dapat suami seperti ini ya. Nasib dan takdir ya. Yang kedua, bersikap hikmahlah, karena dulunya anti juga seperti ini. Dan dialah laki-laki yang terbaik, terganteng dan tersempurna di muka bumi di mata anti saat anti ingin menikahinya. Ya kan? Eh. Yang ketiga, perbanyaklah doa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang keempat, berusahalah semaksimal mungkin dengan penuh hikmah untuk menuntunnya ke ilmu agama. Oleh karena ketika dulu Abu Talhah sebelum Islam datang melamar Ummu Sulaim yang sudah muslimah duluan. Apa kata Ummu Sulaim? Mithluka la yurad. Lelaki sepertimu itu tidak layak untuk ditolak lamarannya. Tetapi aku sudah Islam sedangkan kamu belum Islam. Kalau kamu menikahiku, ya, mas syaratnya cuma masuk Islam dan itu cukup sebagai mahar untukku. Ini menerangkan kepada kita semangatnya wanita di masa dahulu menuntun lelaki ke ilmu agama. Yang berikutnya, introspeksi dirilah seorang wanita. Ya. Karena kalau seorang suami melihat istrinya tidak ada perubahan pada ucapannya, tingkah lakunya, cara dia menyikapi suami dan anak-anaknya, ya, maka seorang suami tidak ya, tergerakkan hatinya untuk menghadiri kajiannya. Tapi apabila seorang suami melihat perubahan yang luar biasa dari istrinya setelah istrinya mengaji, dari sisi akhlak, ya lisannya, ya akhlaknya, pakaiannya, ya ibadahnya, maka seorang suami pun akan terpanggil ya, untuk menghadiri kajian yang dihadiri oleh istrinya. Wallahu ta'ala alam isab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membersihkan kotoran burung di jubah kita? Apakah cukup disiram dengan air di tempat kotoran tersebut atau jubah itu harus dicuci semua? Pertanyaan pertama, apakah burung tersebut burung yang najis? Karena kalau burung yang halal, kotorannya tidak najis, nanti akan kita lewati. Bahkan sudah kita bahas, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, kerbau, sapi, dan semisal dengannya, itu sepakat ulama tidak najis. Kecuali ada sebagian segelintir kecil yang menyelisihinya. Nah, keumuman burung itu halal, kecuali burung yang Nabi sebutkan kriterianya apa? Hah? Dinabin minasiba'au. Ya, setiap hewan yang memiliki cakar dari hewan yang buas, dan setiap burung yang memiliki cakar yang dengannya dia memangsa mangsanya. Nah, itu baru haram. Nah, kalau burung tersebut adalah burung yang haram, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah setiap hewan yang haram kotorannya menjadi najis? Karena buktinya keledai peliharaan atau kucing yang haram, ya, ya, ada sebagian ulama yang berpendapat ya tidak najis. Walaupun keumuman ulama berpendapat najis, maka lebih baik dicuci. Jika burung tersebut adalah keumuman burung, bukan burung yang haram, maka tidak najis. Masalah dicuci tidaknya, ya kalau seorang mau mencuci ya silahkan. Pintu dikatakan dicuci karena najis, maka tidak najis. Kecuali burung tersebut burung yang haram dimakan. Nah, maka dicuci, karena menurut pendapat mayoritas ulama, kotoran hewan yang haram dimakan adalah najis, kecuali yang dikecualikan oleh hadis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu insya, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan apa? Ta'ud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuma ada ustaz saja. Ada menyediakan mik, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-livekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.